Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din amma ba'd. Kita lanjutkan insyaallah bacaan kitab At-Tafsir al-Muyassar. Dan kemarin sudah kita baca tafsir surat Al-Mutaffifin di ayat yang ke-12 tentang kondisi orang-orang yang mendustakan hari pembalasan. Kita sampai pada ayat berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Idza tutla 'alaihi ayatuna qala asatirul awwalin. Dan apabila dibacakan kepada mereka orang-orang kafir tentang ayat-ayat kami Al-Qur'anul Karim, maka dia akan mengatakan itu adalah asatirul awwalin, sekedar dongeng-dongeng yang terdahulu. Ayat idza tutla 'alaihi al-Qur'an, apabila dibacakan kepadanya ayat-ayat Al-Qur'an, qal hadhihi asatirul awwalin, mereka menganggapnya ini adalah kebatilan-kebatilan orang-orang terdahulu. Maka kemudian dibantah oleh Allah Azza wa Jalla. Kalla, kata Allah Azza wa Jalla, kalla, sekali-kali tidak. Laisal amru kama za'amu, perkara ini tidak seperti yang mereka sangka. Dikatakan Al-Quran sebagai dongeng-dongeng ucapan umat terdahulu. Bal huwa kalamullah wahyuhu wa wahyuhu ila nabihi. Bahkan Al-Qur'an itu adalah kalamullah, perkataan Allah, dan wahyunya yang diberikan kepada nabinya. Ya, kalamullah yang terjaga. Ucapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian Allah menyatakan bal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun, bahkan karena sebab kotoran-kotoran yang ada di dalam hati-hati mereka. Ya. Yang menutupi hati-hati mereka daripada dosa, kesalahan. Ya, karena sebab perbuatan yang mereka lakukan. Ay wa innama hujiba qulubuhum min at-tasdiq bih, akan tetapi karena hati-hati mereka tertutupi, orang-orang kafir tertutupi untuk bisa memahami kebenaran Al-Qur'an. Ma ghasyaha, ya, apa yang menutupinya, min kasrati ma yartakibuna min adz-dzunub, karena saking banyaknya dosa-dosa yang mereka lakukan. Dosa-dosa itu akan bisa menutupi hati seorang insan sampai bisa menjadikan dirinya kafir. Ya, dalam hadis yang sahih Rasulullah SAW menyebutkan idza adzanaba al-'abdu, ya, kanat nuqtatun sauda di qalbihi, apabila ada seorang hamba berbuat dosa, maka akan diberikan satu titik di dalam hatinya, titik hitam. Berbuat satu dosa, satu kesalahan, maka hatinya akan dikasih nuqtatun sauda, titik yang hitam di dalam hatinya. Nah, ya, wa idza saqula, kalau dia tinggalkan dosa tersebut atau bertaubat, ya, maka apa? Akan menjadi bersih hatinya. Karena dengan bertaubat hatinya ini akan bisa terjauhkan dari kotoran-kotoran. Kemudian Rasulullah SAW baca ayat ini, kala balrona ala kulubihim makanu yaksibun, ya sekali-kali tidak, bahkan kotoran-kotoran dari dosa yang ada di dalam hati mereka karena sebab amal perbuatan yang mereka kerjakan. Sehingga yang namanya dosa itu bisa menutupi hati seorang insan dan akan bisa menjadikan seorang insan sampai tertutupi semuanya dan menjadi kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Laisal amru, kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan kalla innahu arabbihim yauma idzin lamahjubun. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya mereka orang-orang kafir itu pada hari itu, yakni pada hari kiamat, itu benar-benar terhalangi dari melihat Rabb-nya. Ai laisa al-amru kama za'ama al-kuffar. Perkaranya tidak seperti yang disangkakan orang kafir. Ya, bal innahum yawmal qiyamati an ru'yati rabbihim jalla wa 'ala la mahjubun. Bahkan sesungguhnya mereka nanti di hari kiamat itu akan terhalangi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam keadaan apa? Ketika dia di dunia, kata Imam Syafi'i rahimahullah, fa innahu mahjubun 'anil haqq. Ketika mereka di dunia terhalangi dari al-haq. Ya. Membuta dari al-haq, enggak mau mengikuti Al-Qur'anul Karim. Ya, wa li hadza juzi'a 'ala dhalik bi an hujiba 'anillah. Oleh karena itu dia dibalas karena perbuatan kafirnya tadi, dia pun dihijabi dari Allah Azza wa Jalla. Ya, kama hujiba qalbuhu an fid dunya an ayatillah. Sebagaimana ketika di dunia hatinya mereka terhijabi dari ayat-ayat Allah, tidak mau mengikuti ayat-ayat Allah Azza wa Jalla. Akhirnya mereka di akhirat terhijabi dari melihat Allah Subhanahu wa taala. Wa fi hadhil ayah dalalatun ala ru'yatil mu'minin rabbahum fil jannah. Maka dalam ayat ini merupakan dalil yang sangat kuat bahwasanya kaum mukminin itu akan melihat Rabb mereka di surga. Kaum mukminin itu bisa melihat Allah Azza wa Jalla. Akan melihat Allah Azza wa Jalla di surga. Kenapa? Karena orang kafir enggak bisa melihat Allah, terhijabi dari melihat Allah. Dan ini juga yang disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Ya. Mahum sebaliknya, kalau ketika orang kafir tidak bisa melihat Allah, maka kaum mukminin bisa melihat Allah. Wujuhu yawma idzin nadhira ila rabbiha nadhira. Dalam ayat yang lainnya surah Al-Qiyamah, wajah-wajah ketika itu dalam keadaan berseri-seri ila rabbiha nadhira. Ya, yaitu wajah-wajah kaum mukminin mereka melihat wajah Allah Subhanahu wa taala, bahkan ini termasuk kenikmatan yang paling tinggi di dalam surga. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan di dalam sahihnya dari Syahid bin Sinan radhiyallahu ta'ala anhu, kata Nabi alaihi salatu wasallam, "Idza daqala ahlul jannati al-jannata." Apabila penduduk surga sudah masuk ke dalam surga, ya, maka Allah Azza wa Jalla berfirman, ya, "Hal turiduna syai'an yuzidukum?" Allah mengatakan kepada ahli surga, "Apakah kalian menginginkan satu kenikmatan yang saya tambahkan lagi untuk kalian dari kenikmatan surga?" Maka ahli jannah mengatakan, "Alam tubayyid wujuhana wa tudkhilna al-jannata wa tunajjina minan nar." Wahai Allah, bukankah engkau telah memutihkan wajah-wajah kami? Bukankah engkau telah memasukkan kami ke dalam surga? Bukankah engkau telah menyelamatkan kami ke dalam neraka? Ya, nikmat apa lagi yang mau ditambah? Ini udah nikmat yang luar biasa. Fayaksiful hijab. Maka kemudian Allah menyingkap hijabnya, pembatas. Ya. pembatas hijab yang menutupi wajah Allah Azza wa Jalla. Maka kaum mukminin di surga langsung melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Ya. Maka mereka ya mendapatkan kenikmatan yang paling tinggi. Ya. Faman syai'in ahabba ilaihim ya, wa ma utu syai'an ahabba ilaihim minan nazar ila rabbihim. Maka tidak ada satu kenikmatan yang lebih mereka sukai daripada kenikmatan melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang dikatakan sebagai kenikmatan surga yang paling tinggi, bisa melihat wajah Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, orang-orang kafir ya, maka mereka terhalangi dari melihat wajah Allah Subhanahu wa taala karena sebab kekafiran mereka di kehidupan dunia. Ya alhamdulillah. Summa, kemudian kita lanjutkan, summa innahum lasalul jahil. Kemudian mereka akhirnya dimasukkan ke dalam neraka al-jahil. Ya, summa innahum ladakhulun nar. Kemudian mereka masuk ke dalam api neraka. Orang-orang kafir. Ya. Yuqasuna harbaha. Mereka merasakan panasnya api neraka. Summa yuqalu hadzal ladzi kuntum bihi tukadzibun. Lalu dikatakan kepada mereka, inilah azab yang dulu kalian mendustakannya. Ya, summa yuqalu hadzal jazaa' alladzi kuntum bihi tukadzibun. Inilah balasan akibat dari perbuatan kalian yang dulu mendustakan hari kebangkitan, hari kebangkitan. Kemudian Allah Azza wa Jalla menyebutkan tentang kondisi para ahli surga, orang-orang yang bertakwa. Kala inna kitabal abrari lafi inniyyin. Sekali-kali tidak. Sesungguhnya catatan orang-orang yang berbakti itu benar-benar tersimpan di tempat yang sangat tinggi. Kalau sebelum ini disebutkan catatan orang-orang yang fujar, orang-orang yang jahat, itu berada di sijin, di tempat yang sangat sempit, yang paling bawah. Maka catatan orang-orang yang berbakti itu berada di tempat iliyin, yang sangat di atas. Ayat haqqan anna kitab al-abrari wa humul muttaquna lafi al-maratibil aliyati fil jannati. Benar-benar, kalau catatan amalan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang berbakti, itu berada pada tingkatan yang sangat tinggi di surga. Wa ma adraka ma iliyun. Tahukah engkau, wahai Nabi, apa itu iliyun? Ayo, wa ma adraka ayyuhar rasul ma hadhil maratibul aliyah. Allah menandaskan di sini, tahukah engkau, wahai Nabi, apa tingkatan yang tinggi ini? Kitabul marqum. Ayo, kitabul abrar maktubun mafrughun minhu. Yaitu kitab orang-orang yang baik yang sudah tertuang di dalamnya, ya, catatan-catatan amal orang-orang yang baik ini. La yuzadu fi wa la yunqas, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Ya, apa yang diperbuat oleh seorang mukmin, apa yang dilakukan oleh orang-orang yang baik ini, orang-orang yang bertakwa, itu betul-betul dicatat dengan sempurna karena isinya adalah kebaikan, maka diletakkan di iliyin, di tempat yang sangat tinggi di surga. Ya, yashhaduhul muqarrabun, dan ini disaksikan oleh para malaikat-malaikat yang didekatkan. Masya Allah, ini diantara keutamaan kaum mukminin. Catatan amalan mereka, ya, itu yattali'u 'alaihil muqarrabun min malaikati kulli sama'. Itu dilihat, dipersaksikan oleh para malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah di setiap langit. Ya, mereka menyaksikan sebagai saksi akan keutamaan, kemuliaan orang-orang yang baik tadi, catatan-catatan amalannya itu dipersaksikan oleh para malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Innal abrara lafi na'im, dan sungguh orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat kebaikan dari kalangan berbakti, la fi na'im, berada di dalam kenikmatan surga. Ditandaskan di sini, inna ahla sidqi wa ta'ati la fil jannati yatana'amun, sesungguhnya orang-orang yang membenarkan ayat-ayat Allah Azza wa Jalla, orang-orang yang mentaati Allah Azza wa Jalla, betul-betul berada di dalam surga. Mereka menjalankan atau mendapatkan kenikmatan alal ara'iki yang turun. Mereka berada di atas dipan-dipan, ya, sambil melepaskan pandangan-pandangan, ya, mereka ay alal asirati yang turun ila rabbih. Mereka berada di dalam tempat tidur yang sangat empuk, sambil melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wa ila ma a'adda lahum min khairatin, dan juga mereka melihat, ya, segala kenikmatan-kenikmatan yang disediakan untuk mereka dari kebaikan-kebaikan, ya, ta'rifu fi wujuhihim nadratan na'im, ya, untuk mengenali, ya, wajah-wajah mereka dalam keadaan nadratan na'im, wajah yang penuh dengan kesenangan, kenikmatan, wajah yang penuh dengan kebahagiaan. Ya, Masya Allah, kalau seorang melihat ahli surga, ya, yang melihat itu udah ikut senang, walaupun dia belum merasakan dari kenikmatan surga. Ya, kenapa? Karena begitu besarnya kenikmatan surga tersebut. Tarofi wujuhihim bahjatan na'im, ya, terlihat, engkau akan melihat di wajah-wajah mereka wajah-wajah yang penuh kebahagiaan, penuh kesenangan. Ya, yang melihatnya aja udah senang, apalagi yang merasakan betul-betul daripada kenikmatan surga tersebut. Ya, nas'alullah al-jannah, kita mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kenikmatan surga. Alhamdulillah innamar, kita berlindung kepada Allah dari azab api neraka. Insyaallah nanti kita izinlah kita lanjut di waktu yang akan datang. Allah alam sallallahu ala nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi.